Bismillah, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah oral seks dalam berhubungan suami istri itu dibolehkan? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan seingat saya pernah ditanyakan. Kita jawab saja secara global untuk semua pertanyaan yang mirip dengan itu. Mungkin ada yang sebaliknya dari itu. Mungkin ada yang lain lagi. Maka dikatakan semua bentuk-bentuk tamattu. Tamattu itu artinya bernikmat-nikmat antara suami dengan istri. Semua bentuk tamattu itu dibolehkan antara suami istri kecuali jima dari dubur dan menjimai istri ketika haid. Selain itu tidak ada larangan. Barakallahu fikum. Hanya saja hukum-hukum yang lain akan berkait, yaitu urusan dengan masalah najis dan sejenisnya, artinya harus bersih dari najis segala macam, itu perkara-perkara yang harus kita jaga karena yang namanya agama mengajarkan untuk bersih dari najis, sehingga jangan sampai kita kemudian nasallahu salamal afiyah justru bermudah-mudahan dengan masalah najis. Barakallahu fikum. Sedangkan mani tidak najis. Demikian pula madhi dikatakan mukhaffaf, dia ringan, kecuali kalau itu adalah feses atau yang sepertinya. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, izin bertanya, apakah seorang istri boleh melakukan gugat cerai terhadap suaminya dikarenakan sang suami sudah tidak memperhatikan istrinya dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batinnya sang istri? Mohon bimbingan dan nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, di antara sebab-sebab yang membolehkan seorang wanita untuk meminta cerai dari suaminya atau gugat cerai adalah perkara-perkara yang disebut tadi. Tidak memberikan hak-hak istri dalam artian tidak mendatanginya atau tidak memberikan nafkah lahir dan batinnya dan seterusnya. Itu pun barakallahu fikum, kalau seorang istri mau bersabar maka dia mendapatkan keutamaan. Artinya barakallahu fikum, hak ada, hak seorang istri untuk menuntut perkara-perkara tadi, dan sabar itu lebih baik. Misalnya ditinggal untuk suatu hajat pribadinya sang suami dalam keadaan tidak memberikan nafkah, tidak memberikan apalagi nafkah batin, tidak pernah datang sampai satu tahun misalnya, itu sudah melampaui dari batas yang disebutkan dalam asar-asar. Batas yang disebutkan dalam asar-asar itu 4 bulan atau 6 bulan. Sebagaimana pernah kita kisahkan tentang Umar bin Khattab yang mengutus pasukannya sampai sekian bulan, ternyata ketika beliau tafaqqada artinya memeriksa rakyatnya, dia mendengar dari balik tembok, dari balik dinding sebuah rumah, seorang wanita yang mendendangkan syair kerinduan. Mendendangkan itu membacakan, bukan nyanyi ya. Membacakan syair kerinduan. Bahkan sampai ada kalimat laula khaufullahi lataharrakat jawanibuh. Kalau saja bukan takut pada Allah akan goyang ranjang ini. Umar ketakutan. Jangan sampai mendzalimi mereka para wanita. Maka saat itu dia tanya kepada anaknya, Hafsah, berapa kuatnya wanita ditinggal oleh suaminya? Kalau tidak salah riwayatnya menyebutkan 4 bulan atau 6 bulan, saya lupa, wallahu ta'ala alam. Maka beliau memberikan kebijakan yang baru bahwa pasukan harus diganti setiap 4 bulan atau setiap 6 bulan. Ini barakallahu fikum, karena melihat hak-hak para wanita. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, kalau dia mau sabar dan dia berhusnudzan pada suaminya bahwa dia ada hajat yang sangat penting, wabihi wa ni'mah. Itu kesetiaan seorang wanita yang mendapatkan pahala yang besar. Kalaupun dia mau menuntut, maka dia punya hak. Barakallahu fikum. Ya, namsat. Selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah istiqomahkan Ustadz dan ikhwan-ikhwan sekalian di atas al-haq, amin. Izin bertanya Ustadz, ada seorang pemuda yang hendak menikah, kemudian sang orang tua mencarikan jodoh Namun, pemuda ini tidak berminat kepada calon yang dicarikan oleh orang tuanya karena dari beberapa sisi, agama dan akhlak, begitu pula fisik. Kemudian dia menolaknya, akan tetapi orang tua memaksa. Apakah penolakan ini termasuk dari uququl walidain, Ustaz? Dan bagaimana sikap yang harus diambil oleh pemuda ini? Jazakumullah khairan. Nah, hak seorang laki-laki, seorang pemuda, memiliki hak untuk memilih untuk dirinya sendiri. Dan kalaupun seorang laki-laki tadi menikah tanpa persetujuan bapak ibunya, tanpa didatangi, tanpa bahkan tanpa sepengetahuan orang tuanya, nikahnya sah. Dia datang ke satu keluarga, melamar anaknya, kemudian menikah dengan saksi, dengan wali, dengan ijab kabul, sah. Tidak ada syarat wali bagi laki-laki. Ini satu sisi tentang hukumnya. Tetapi sebagai adab dan akhlak pada kedua orang tua, hendaklah bermusyawarah dengan baik. Bagaimana caranya untuk membikin atau membuat orang tua tadi ridho dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan cara-cara yang baik. Barakallahu fikum, sehingga kamu bisa menikahi wanita yang baik agamanya, baik akhlaknya, seleranya juga cocok dengan apa yang kamu inginkan. Karena memang relatif ya. Cantik buat kamu belum tentu cantik buat orang lain. Bahkan bapaknya sendiri menganggap dia cantik, mungkin anaknya menganggap tidak cantik. Atau ibunya yang memilikkan, ini cantik sekali, tapi anaknya mengatakan tidak cantik, bagaimana? Sehingga tidak bisa dipaksakan yang demikian. Apalagi syarat sahnya pernikahan bagi mempelai laki-laki tidak perlu ada wali, izin wali atau wali yang dikatakan sebagai walinya, enggak ada syarat wali sama sekali. Yang ada adalah pada para wanita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tinggal adabnya saja kepada orang tua supaya orang tua itu bisa paham. Selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, kalau seorang ibu mau menikah lagi dengan duda beranak satu, pertanyaan pertama, apakah nanti misalkan kedua seorang orang ibu menikah lagi, maksudnya ibu yang sudah iya, nam, mungkin ya. Pertanyaan di sini mungkin kan poliandri. Iya, berarti mungkin sudah cerai kan dengan suami yang pertama. Kalau seorang ibu mau menikah lagi dengan duda beranak satu, apakah nanti misalkan kedua orang tua sudah meninggal, anak dari ibu terus harus bertanggung jawab terhadap anak yang dibawa oleh bapak tersebut dan anak dari hasil pernikahan mereka? Yang kedua, terus apakah orang tua kalau mau menikah lagi harus izin kepada anaknya? Yang selanjutnya, kalau anak menghendaki ada perjanjian terhadap pernikahan orang tua, itu benar atau salah? Yang pertama mungkin, kalau orang tuanya sudah meninggal, ya, yang bapaknya, ini apakah anak dari ibu perempuan ini ikut bertanggung jawab terhadap adik-adiknya? Adik-adik tiri. Adik-adik tiri. Nanti kalau ini berarti. Barakallahu fikum. Itu pembahasannya berarti masalah hadonah, pemeliharaan. Pemeliharaan. Pemeliharaan anak tentunya, ketika tidak ada bapak, maka yang bertanggung jawab adalah ibunya. Ibunya yang bertanggung jawab terhadap anak-anak tadi. Ini ibu dan ayahnya sudah nggak ada. Misalkan ya, misalkan anak ibu dan bapaknya sudah meninggal, tinggal kakak dan adik-adik tirinya. Tapi itu sudah saudara. Mahram ya, Ustaz. Iya, artinya dia adalah saudaranya. Barakallahu fikum. Ada yang saudara seibu kan, dan ada yang saudara sebapak. Ini tentunya mereka harus saling bantu membantu. Kalau bicara tanggung jawab, mungkin Allahu ta'ala alam apakah ada tanggung jawab yang khusus bagi orang, bagi anak yang paling besar ya. Tetapi yang jelas mereka sudah bersaudara yang harus saling membantu, saling menolong. Allahu ta'ala alam. Apakah orang tua kalau mau menikah lagi harus izin pada anaknya? Tidak harus. Tidak harus. Kalau izin tidak harus, tapi wali harus. Wali harus. Jadi seorang janda itu kalau mau menikah, maka dia sudah diberikan kebebasan penuh untuk memilih calonnya. Berbeda dengan perawan, maka dia mengikut orang tuanya. Orang tua memilihkan, orang tua mencarikan, kemudian tanya pada anaknya, kamu mau? Kamu cocok? Gitu. Perawan ini biasanya tidak berani untuk berbicara, malu, Kalau dia diam berarti setuju. Itu kalau perawan. Tetapi kalau dia sudah janda, maka dia harus menjawab dengan ucapan iya, saya setuju, begitu. Kalau tidak ada orang tuanya, adanya anak laki-lakinya, tidak harus dijadikan anaknya. Dia bisa pilih sendiri siapapun yang dia cocok. Kemudian ketika menikah harus ada walinya. Kalau ternyata walinya adalah anak laki-lakinya, ya anaknya yang menikahkan. Tetapi penentuan bukan pada anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan yang terakhir ini, menghendaki perjanjian terhadap pernikahan orang tua itu benar atau salah? Itu mirip dengan yang nomor 2. Nah, tidak ada. Tidak ada. Harus ada perjanjian dengan anaknya. Nah. Yang selanjutnya, bismillah, semoga Allah selalu menjaga kalian dalam kebaikan. Amin. Afan Ustaz mau bertanya, apakah talak yang terjatuh karena khulu bisa rujuk tanpa akad nikah yang baru? Ataukah tidak bisa, ataukah tidak bisa karena dalam talak tersebut sudah terdapat tebusan? Pertanyaannya berkaitan dengan yang telah lampau, yakni tentang seseorang istri yang meminta khulu secara langsung kepada suaminya, yang pernah ana simak, semoga bisa dipahami. Ini sering tercampur antara talak dengan khulu. Khulu, iya. Akhirnya tidak jelas. Mengapa? Karena seringkali orang berkata khulu, tetapi memintanya, menuntutnya kepada suami, ceraikan saya, ceraikan saya. Kalau suaminya menyatakan iya kamu saya ceraikan, itu bukan khulu, itu cerai. Cerai. Maka hukumnya seperti cerai biasa. Ada masa iddah 3 bulan atau 3 kali haid, ada mut'atut talak, pemberian harta sebagai mut'ah pesangon untuk talaknya, ada kewajiban untuk memberikan makan, pakaian dan tempat selama 3 bulan tersebut, dan boleh rujuk di masa-masa iddah tadi tanpa ada saksi, tanpa ada apapun, cukup dengan mendekatinya dan kemudian sepakat, kemudian jima, maka itu sudah rujuk kembali. Kalau di masa-masa iddah, sampai keluar dari masa iddah, maka sudah menjadi orang lain. Kalau mau rujuk pun harus dengan nikah. Ulang. Itu cerai biasa. Tetapi kalau khulu itu dituntutnya oleh wanita tadi bukan kepada suaminya, bukan ceraikan saya, bukan, tetapi meminta khulu gugat cerai kepada pengadilan. Kalau pengadilan menerima alasan tersebut, maka sang suami tidak punya hak apa-apa. Gak bisa menyatakan saya tidak mau ceraikan. Bukan kamu yang menceraikan. Ini bukan cerai. Pengadilan melihat bahwa wanita ini layak untuk meminta khulu, maka engkau dipisahkan dari istrimu. Nah, kalau khulu ini sudah terjadi, maka itu sangat berbeda dengan yang namanya cerai. Pertama, karena dia menuntut khulu tadi kepada pengadilan, pengadilan akan berkata, kembalikan maharnya pada suamimu. Sebagaimana ketika wanita yang minta khulu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi menyatakan, kamu siap mengembalikan maharnya? Maharnya sebuah kebun. Kata wanita tadi, ya Rasulullah, aku akan tambah kalau perlu, karena sangat inginnya untuk cerai dari suaminya. Barakallahu fikum. Maka setelah dikembalikan maharnya, semua apa yang dari suaminya dikembalikan, maka setelah itu tidak ada yang namanya masa iddah. Enggak ada. Masa iddah menunggu 3 bulan enggak ada. Adanya hanya tabarru, yang artinya menuntut kebersihan dari janin, kebersihan janin. Maksudnya tunggu sampai 1 bulan. Kalau sudah haid, berarti dia sudah bisa menikah lagi. Enggak perlu menunggu 3 bulan. Dan satu lagi perbedaannya, talaknya atau pemisahannya bain. Bain itu lepas sama sekali, tidak kayak masa iddah. Masa iddah bisa rujuk tanpa nikah, apa, tanpa saksi, tanpa apapun, langsung jima saja sudah cukup di masa-masa iddah. Tapi kalau khulu, dia sudah orang lain, tidak bisa rujuk kecuali dengan nikah ulang, melamar kembali, membayar kembali, ila akhirnya akad lagi dengan saksi, wali dan seterusnya. Nah, dan masih ada beberapa perbedaan-perbedaan lagi antara khulu dengan talak, sehingga ini ada ikhtilat, ada tercampur antara talak dengan cerai. Bagaimana hukumnya khulu yang diminta pada suami? Kalau suami yang menceraikan bukan khulu, namanya itu cerai biasa. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya, bismillah, afwan ustaz, bagaimana cara istri berpenampilan di rumah apabila masih tinggal bersama mertua, dan apakah boleh perempuan memakai pakaian selain warna hitam ketika hendak keluar rumah? Jazakumullah khairan. Nah, yang pertama tentang masalah pakaian, pakaian-pakaian di rumah, kalau dia bersama suaminya, maka tanyakan pada suamimu apa yang dia sukai. Karena wanita yang salehah adalah wanita yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan. Ketika diajak bicara, baik tutur katanya. Ketika dekat, tercium bau harumnya. Semuanya disukai oleh suami. Artinya matanya melihat yang dia sukai, telinganya mendengar yang dia sukai, hidungnya mencium yang dia sukai. Itu kalau memang hanya bersama suaminya. Tapi ketika di sana sudah ada atau ada mertua, ada mungkin anak-anak yang sudah beranjak dewasa, artinya mereka akan menjadi fitnah atau menjadi terganggu ketika seorang istri memakai pakaian yang untuk di kamar. Saya sebut saja pakaian kamar ya. Pakaian yang seksi, pakaian yang menarik bagi suaminya. Mungkin tidak pantas. Maka pakailah pakaian yang sopan, pantas, dan tetap menjaga dirinya agar tetap cantik di hadapan suaminya dan di hadapan mertua, tapi cantik ya. Nah, wajar. Artinya sopan begitu. Barakallahu fikum. Tidak kumuh juga begitu. Tetapi tidak juga seksi seperti pakaian kamar, jangan. Kecuali kalau di rumah sendiri enggak apa-apa, Ustaz. Ya, kecuali kalau di rumah sama suaminya sendiri, itu pun kalau anak-anak masih kecil-kecil. Nah, barakallahu fikum. Yang selanjutnya, bismillah, afwan ustaz. Ada yang belum dijawab tuh pertanyaan tadi. Yang mana, Ustaz? Tadi ada dua, satunya apa? Oh, kandungan pertanyaannya tadi. Oh, yang kedua. Yang tadi. Oh, yang pertama yang tadi. Ha. Yang terakhir, afwan. Si memberi brand yang mana ya? Ini kali, Ustaz. Oh, ini Ustaz, ya, Ustaz. Selain pakaian warna hitam, Ustaz, afwan, Ustaz. Nah, sesungguhnya tidak ada keharusan warna hitam. Karena memang disebutkan pakaiannya dalam Al-Quran hanya menyatakan yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Demikian pula disebutkan dalam hadis-hadis tidak boleh memakai pakaian yang membuat fitnah, yang mencolok dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya bahwa pakaian wanita yang paling syar'i adalah yang fadfad, lebar, artinya tidak membentuk tubuhnya, gombrang, tidak ketat, kemudian warnanya juga tidak mencolok. Warna yang paling tidak mencolok adalah hitam atau warna-warna gelap, coklat tua, biru tua, dongker dan seterusnya. Juga yang menutupi seluruh tubuhnya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud atau athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan juga beberapa sahabat yang lain menafsirkan ayat tadi yudnina alaihinna min jalabibihinna, dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhum, bahwasanya makna menutupkan seluruh tubuhnya atau menutupkan kainnya seluruh tubuhnya adalah semuanya kecuali mata untuk melihat, mengintip, berjalan dengan mengintip begitu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam, Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana hukumnya istri yang kadang malas melayani suami karena suami kalau di rumah hanya main HP, makan, tidur dan lain-lain. Bahkan untuk berbicara me-time bareng istri pun jarang sekali. Akhirnya istrinya menjadi pemalas. Nah, ini hukumnya sering terjadi. Nasallahu alaihi wasallam, maaf ya. Memang fitnahnya HP ini sangat besar. Pertama, kalau untuk suaminya kita akan nasihatkan agar memberikan perhatian pada istrinya. Ada waktu khusus untuk istrinya. Tetapi kalau sekarang yang bertanya adalah istrinya dan menyatakan bahwa dia menjadi pemalas, saya katakan jangan. Mengapa? Karena bisa jadi suamimu bersikap seperti itu karena tidak melihat engkau menarik bagi dirinya. Maka hendaklah engkau memperbaiki dirimu. Itu kan kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi karena kurang ini, kurang itu. Kamu siapkan itu semua semaksimal mungkin. kalau perlu kamu yang mengganggunya, mengganggu dalam tanda petik ya, dia Masa. Sedang pakai HP, kamu ganggu dari belakang, betapa senangnya suami. Masyaallah. Apa tidak bisa seperti itu? Barakallahu fikum. Masih sekian banyak cara untuk seorang istri mencari perhatian suami. Barakallahu fikum. Memang kita katakan salah suami tadi, tetapi ada sekian cara agar dia bisa kemudian meninggalkan HP-nya, meninggalkan urusan-urusan pribadinya, agar memperhatikan istrinya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalau yang ini memiliki kekurangan, kamu yang mengimbanginya. Kalau kamu memiliki kekurangan, biar suami yang mengimbanginya. Maka yang demikian akan menjadi rumah tangga yang baik, yang akan turun padanya mawaddah warahmah, akan menjadi keluarga sakinah. Nah, Ustaz, terakhir Ustaz, ini pertanyaan dari pemuda. Bismillah, apakah baiknya kita mencari istri dengan kriteria tinggi yang berisiko ditolak, atau kriteria biasa saja tapi lebih mungkin untuk diterima? Mohon tips tegar bila ditolak. Tips tegar. Tips tegar, Ustaz. Buat pemuda bujangan, Ustaz. Iya. Mencari istri kalau kriterianya terlalu tinggi, mungkin resikonya bukan ditolak. Resikonya enggak akan menikah selamanya. Betul, Ustaz. Iya, karena memang semua wanita memiliki kekurangan, tidak ada wanita yang sempurna. Dan kalau ingin menikah dengan yang paling sempurna, nanti saya jadi surga dengan bidadari. Bagaimana caranya menikahi bidadari? Maharnya adalah qiyamul lail, solat malam. Sudah. Tetapi kalau kita mau menikahi wanita dunia, tentunya mereka memiliki kekurangan dari sini, kelebihan dari situ. Ada kelebihan di sana, ada kekurangan di sini, dan selalu seperti itu. Sehingga fadfar bidhatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, carilah yang bagus agamanya, kamu gak akan menyesal. Kalau gak, celaka kamu, kata Nabi. Kalau gak, celaka kamu. Sehingga cari yang bagus agamanya, tapi wajahnya kayak kurang-kurang sedikit begitu, kurang ini, kurang itu. Kalau engkau terus bersamanya, melihat akhlaknya, akan tumbuh cinta bidnillahi ta'ala. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan tentang seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan, fulan, fulan, tiga orang yang menginginkan atau ingin menikah denganku, bagaimana ya Rasulullah SAW, mana yang aku pilih? Kata Nabi, amma fulan fasu'lukun la malalahu. Adapun si fulan, dia fakir, tidak memiliki harta. Adapun si fulan, la yadha asahu an atiqihi, tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, sering memukul istri. Inkihi Usama, inkihi Usama, inkihi Usama. Nikahlah dengan Usama bin Zaid. Hibbu Rasulullah SAW, ibni hibbi Rasulullah. Kecintaan Nabi, anaknya kecintaan Nabi. Kata wanita tadi, sungguh aku melihat di antara tiga itu Usama yang paling hitam, yang paling jelek. Tapi karena Nabi yang menyuruh, maka aku terima lamarannya. Setelah aku menikahinya, sungguh demi Allah, aku menduga aku orang paling bahagia di dunia ini, atau di antara masyarakat saat itu. Ini barakallahu fikum, karena melihat agamanya dan melihat bimbingan Rasulullah SAW. Inkihi Usama. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga kriteria yang kalian pilih, carilah yang wanita yang salihah. Salihah itu adalah dia mengamalkan ilmunya. Kalimat fadfar bidhatid din bukan jumlah ilmu yang dihafal, tetapi apa yang diamalkan. Kalau dia perangainya sesuai sunnah, akhlaknya sesuai sunnah, berbakti pada orang tuanya, Masya Allah, ini alamatul khair, nikahi dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun tips tegar kalau ditolak, ya, jangan menyerah. Satu, kamu harus yakin bahwa kamu tidak tahu. Kamu lihat aja dari jauh, bagaimana mungkin kamu tahu nanti kalau nikah sama dia kayak apa? Nggak tahu. Yang lebih tahu adalah Allah. Yakinilah bahwa yang lebih tahu adalah Allah. Sehingga kalau ditolak, Allah menghendaki dia bukan jodoh saya. Selesai. Emang kamu tahu dia akan jadi baik buatmu? Belum tentu. Emang kamu yakin kalau dia menikah denganmu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan? Juga belum tahu. Sehingga mintalah kepada Allah SWT dengan istikharah. Jadi pertama, kita yakin bahwa kita tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Yang kedua, kita doa istikharah yang di dalamnya ada pernyataan pertama tadi. Innaka ta'lam wa la a'lam. Innaka 'allamul ghuyub. Ya Allah, Engkau tahu, aku tidak tahu. Engkaulah yang 'allamul ghuyub. Engkaulah yang Maha tahu yang ghaib. Kalau orang ini baik buatku, pada agamaku, pada duniaku, maka takdirkanlah untukku. Kalau dia jelek bagiku, duniaku dan agamaku, maka singkirkanlah dariku dan berikan pada yang padaku yang lebih baik dari dia. Maka ketika kamu sudah berdoa seperti itu, jalan mantap ke rumah orang tuanya, melamar. Dan ditolak. Bagaimana? Aku sudah doa. Kalau tidak tepat buatku ya Allah, palingkanlah. Berarti ini jawaban dari Allah. Saya tidak diterima. Alhamdulillah. Sehingga tidak akan loyo dan tetap tegar. Tetap semangat. Ya. Tetap semangat. Wanita lebih banyak dari laki-laki. Masya Allah. Nah Ustaz, Alhamdulillah telah kita simak bersama sebuah tausiah dari Al-Ustaz Muhammad bin Mar As-Sawid Hafidhullah Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran pada Ustaz yang telah memberikan tausiah dan juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan keluar ya untuk pendengar semuanya. Barul fiim. Dan Alhamdulillah ya, Masya Allah, ini pertanyaan sangat banyak sekali Ustaz. Tapi kota dulu karena waktunya sangat terbatas, jadi kita tidak bisa menjawabnya. Dan Insya Allah bisa Anda layangan lagi di kesempatan pekan depan, mungkin lebih awal, lebih ahsan, lebih baik ya, biar kita bisa persiapkan. Barul fikum. Alhamdulillah. Waktu yang ini dibaca pekan kenapa? Depan. Boleh nanti kita pilih. Kumpulkan. Ya. Insya Allah ya. Barul fikum. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.